بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah al-Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kitab tib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kitab tib. Kitab tib yaitu pembahasan tentang pengobatan. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi tentang akan menyebutkan beberapa pengobatan dan juga pengobatan yang diharamkan. Di sini Imam Syaukani juga akan menyebutkan dan juga pengobatan yang dimakruhkan juga sama. Qala rahimahullahu taala kitabu at-tibb. Dalam kitab ini Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi beliau mempunyai satu pembahasan khusus tentang pengobatan tibun nabawi, satu mujallad. Dan kitab ini tibun nabawi yaitu diambil dari kitab Zadul Ma'ad, dikumpulkan kemudian menjadi dipisahkan menjadi satu kitab yaitu Tib An-Nabawi. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini menyebutkan secara ringkas, dan yang ingin melihat secara meluas seperti apa Tib An-Nabawi kalian bisa lihat di kitab Al-Kepunyaan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Di situ banyak sekali. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yajuzu at-tadawi. Seseorang diperbolehkan untuk berobat. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Usamah radhiyallahu taala anhu, ketika datang seorang Arabi mengatakan, ya Rasulullah, ala natadawau, ya Rasulullah, bolehkah bagi kita untuk berobat? Qala na'am, ibadallah tadawau. Nabi SAW ketika datang Arabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh bagi kita untuk berobat? Kemudian Nabi mengatakan, na'am, wahai ibadallah, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu syifa' ghairu da'in wahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan suatu penyakit, terkecuali di sana ada obatnya, ada penawarnya. Ughair wahid, kecuali satu penyakit yang di sana tidak bisa disembuhkan. Kemudian para sahabat mengatakan, Arabi mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Qala al-haram. Al-haram yaitu penyakit tua, pikun. Pikun di situ tidak ada obatnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih fi Jami' as-Sahih. Hadis rawahu Ahmad Ibn Majah. Hadis rawahu Ahmad, nam. Fil Jami' as-Sahih. Baik. Hadis Usama di situ menyebutkan bahwa diperbolehkan bagi kita untuk berobat. Nam. Dan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah, "Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu syifa." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Rasulullah, dan terkecuali tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit illa anzala lahu syifa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penawarnya, syifa. Sehingga dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli da'in dawa." Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara bi'nillahi azza wa jalla. Apabila penyakit itu ada obatnya, ditemukan obatnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan sembuh. Nah, hadis akhrajahu Muslim. Nah, dan obat adalah merupakan sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza usiba dawa udda bari abidnillahi azza wa jalla, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dokter yang mengobati kemudian memberikan resep dengan obat itu sebab, dan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali di sana ada penawarnya. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi mengatakan, "Idza waqa'a dubab fi inai ahadikum," Nabi mengatakan, "falyaghmisu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janaihi da wa fi akhir syifa." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, "Idza waqa'a dubab." Apa itu dubab? Lalat. "Fi inai ahadikum," di bejana kalian. Contoh misalkan gelas, ini ada airnya. "Waqa'a dubab." Ada lalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyaghmishu." Yaghmis itu dicelupkan. Fa inna fi ahadi janaihi da, karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, dan sayap yang satunya lagi itu ada penawarnya. Nah, ada penawarnya. Sehingga obatnya ketika ada lubab masuk ke minuman kalian, jangan langsung dibuang. Kenapa? Kalau lubab itu ada penyakitnya, maka penawarnya adalah di sayap yang satunya lagi, sehingga dicelupkan, kemudian baru dibuang. Dan pembahasan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala alaihi tentang bahwa dubab tidak najis, karena darah yang tidak mengalir binatang itu tidak najis. Kalau misalkan najis, niscaya Rasulullah SAW tidak akan mencelupkan. Ini celupkan kemudian dibuang. Dan minuman yang terkena dubab tadi dibolehkan untuk diminum. Baik. Waqala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa tafwidu afdal liman yaqdiru ala as-sabr. Wa tafwid afdal liman yaqdiru ala as-sabr. Dan seseorang dia bersabar terhadap penyakit yang dia derita itu lebih baik apabila dia mampu. Apabila dia mampu. Silakan diobati, kemudian bersabar di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk seseorang yang sakit, Rasulullah sallallahu wasallam mendoakan la ba'sa tahur insyaallah, tidak mengapa, tahur, bersih insyaallah. Karena penyakit seseorang itu sebagai penghapus dosa. Sehingga apabila seseorang bersabar di dalamnya, dia sudah berusaha berobat kesana kemari, kemudian meminum obat-obatan ini dan itu, herbal, kimia, lain sebagainya, apabila dia bersabar, maka itu alangkah baiknya, afdol. Karena itu sebagai penghapus dari dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seseorang Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabatnya yang lain, maukah aku beritahu kepada kalian seorang wanita ahlu surga. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas, yaitu wanita yang berkulit hitam, yang di mana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra, saya mempunyai penyakit ayan, kadang suka kambuh, tidak sadarkan diri, bahkan sampai guling-guling, penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan auratku terbuka. Orang kalau ada penyakit ayan, kadang dia gak sadarkan diri di bawah sambil guling-guling. Kalau perempuan di sini, sebagian di sini sebutkan ini atakasyaf, terbuka aurat. Kemudian orang tadi, wanita tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'ullah li, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan hitam tadi, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'u Allah ay yu'afiyaki. In syi'ti, terserah engkau. Apabila engkau bersabar, maka pahalanya jannah, surga. Wa in syi'ti da'u Allah ay yu'afiyaki. Dan terserah engkau, aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penyakitmu. Diberikan dua pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang pertama, apabila engkau bersabar, maka engkau akan mendapat surga, jannah. Pilihan yang kedua, Rasulullah berdoa dan Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Seorang wanita tadi, dia memilih yang pertama. dengan mengatakan asbir. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan sabar. Karena dengan sabar, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan, walakil jannah, maka bagimu akan mendapatkan surga. Tentunya seseorang ketika diberikan dua pilihan, dia bersabar dan akan mendapatkan surga, didoakan agar sembuh dari penyakitnya, maka memilih yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama adalah sesuatu yang kekal. Jannah. Diberikan pilihan dengan pilihan surga. Sehingga wanita tadi mengatakan asbir. Ini keutamaan seseorang di dalam bersabar di dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Kemudian perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku takasyaf, ini terbuka auratku. Aku akan memilih sabar, tapi doakan agar auratku tidak terbuka. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak keutamaan tentang sabar disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Fi Riyadhus Shalihin, tentang keutamaan seorang bersabar. Bersabar terhadap musibah. Yang menimpa dirinya atau menimpa keluarganya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ketika seseorang bersabar, yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan baginya dengan buta kedua matanya, maka akan diganti kedua matanya tadi dengan jannah, dengan surga. Ini juga keutamaan. Ketika seseorang ada kekurangan buta matanya, atau misalkan kekurangan yang lain, tangannya tidak bisa bergerak, atau kakinya hanya bisa berjalan dengan satu kaki, ketika dia bersabar dengan ujian yang dimana dengan musibah tadi dia bersabar dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, apabila kalian melihat seseorang yang di mana diberikan kelebihan dari hartanya ataupun dari bentuk tubuhnya, maka lihatlah yang paling baik, maka lihatlah yang di bawahnya. Kenapa? Agar seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk tubuhnya, misalkan dia bisa berjalan, sedangkan dia melihat orang lain bisa berjalan, sedangkan dia lumpuh misalkan, tapi bisa berjalan dengan tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, lihatlah yang di bawahnya. Ada orang yang lumpuh, sama sekali dia tertidur di kasur, di ranjang seumur hidupnya, sedangkan dia masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan walaupun dengan tongkat. Maka itu akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini dalam bab pengobatan di sini. Nah, apabila seseorang diberikan ujian, bersabar di dalamnya, tidak mengeluh, dan itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar di atas ujian itu lebih baik. Allah akan memberikan pahala. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah seseorang itu menginjak duri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Nah, karena penyakit itu termasuk dari penghapus dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu mendoakan la ba'sa tahur insyaallah. Baik. Qala wa yahrumu bil muharramat. Dan tidak boleh seseorang berobat dengan sesuatu yang haram. Hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha an-dawa al-khabith, akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang ad-dawa al-khabith, yaitu obat-obatan dengan sesuatu yang kotor. Hadis akhrajahu. Di sini sebutkan Muslim, tapi catatan kaki bal akhrajahu Ahmad fil Musnad. Nah, hadis akhrajahu Ahmad fil Musnad dalam catatan kaki bukan Muslim. Akhrajahu Ahmad fil Musnad dan disahihkan oleh Syekh Hambani rahimatullah taala alaih. Ahmad bin Musnad, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Hadis sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullah taala alaihi fi sahih Sunan Ibnu Majah rahimahullah taala. Baik. Di dalam berobat, seseorang dilarang untuk berobat sesuatu yang haram. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitabul At'imah tentang seorang dokter. Hadis Abdurrahman Ibn Uthman, anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil difda' yaja'aluha fi dawa fana'an qatliha. Seorang dokter bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-difda'. Sudah itu katak, kodok. Ya ja'aluha fi dawa, untuk dijadikan obat. Fanaha'an qatliha. Kemudian Nabi SAW melarang di dalam membunuhnya. Hadis ini dalil menunjukkan bahwa berobat dengan sesuatu yang haram itu dilarang. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan tentang difda, kodok. Bertanya, apakah diperbolehkan untuk dijadikan obat? Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk membunuhnya. Dan pembahasan ini telah kita bahas dalam kitabul At-Imam bahwa binatang yang di sana dilarang untuk dibunuh, maka haram untuk dimakan. Binatang yang di mana di sana dilarang untuk dibunuh, maka haram untuk dimakan. Karena seseorang ketika akan memakannya otomatis akan membunuhnya dulu. Walaupun dia memakan dalam keadaan masih hidup, akan mati dalam perutnya. Menjadi sesuatu yang najis. Nah, sehingga berobat ketika seorang tabib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang difda, dilarang karena dilarang membunuhnya. Dilarang membunuhnya. Nah, kalau di dalam membunuhnya maka haram untuk dimakan. Kenapa? Najis. Sesuatu yang najis. Nah, kadang kita seorang ada orang yang berobat dengan sesuatu yang diharamkan seperti dengan ala daging monyet misalkan untuk penyakit gatal. Maka kita katakan mayajus. Kenapa? Karena memakan daging monyet itu haram. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa setiap binatang yang di sana ada taring, yang di mana taringnya tadi bisa memangsa hewan yang lain, maka haram untuk dimakan. Dan monyet di sana ada taringnya. Walaupun dipakai untuk mengobati penyakit gatal, nah walaupun di situ ampuh misalkan, tetap bahwa di situ hukumnya haram. Karena sama seorang seperti memakan sesuatu yang najis. Kalau di sana syariat melarang untuk memakannya, kemudian tetap dia memakannya, maka itu menjadi bangkai. Dan bangkai hukumnya najis. Najis, jangankan kita memakan, memegang pun dilarang. Memegang pun dilarang. Nah, suatu yang najis, jangankan memakannya, memegang pun mayajus. Kita diperintahkan untuk dibersihkan, karena itu adalah merupakan penyakit. Nah, sehingga ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memerintahkan kepada kisah Urumiyin yang di mana mereka satu kelompok yang sakit. Nabi SAW datang kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada mereka untuk meminum susu unta dan air kencing unta. Kemudian mereka datang kepada si pengembala unta, meminum air susunya dan meminum air kencingnya. Kemudian mereka sembuh. Ini dalil menunjukkan bahwa air kencing unta diperbolehkan seseorang untuk meminumnya sebagai obat. Kenapa? Karena Nabi SAW telah memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang sakit yang datang kepada Nabi SAW. Nah, sehingga air kencing unta, pertama itu tidak najis. Nah, yang kedua termasuk dari obat. Nah, sehingga bagi yang mau untuk meminumnya silakan. Bagi yang tidak mau untuk meminumnya, mungkin dia tidak merasa terbiasa, rasa aneh atau lain sebagainya, ya tidak ada apa-apa, tidak mengapa. Tetapi itu tetap obat yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dengan dicampur dengan susu untanya. Nah, sedangkan sesuatu yang muharramat tidak boleh. Ada orang-orang yang memakai sesuatu yang dilarang, dia dipakai untuk sebagai obat, untuk dioles bahkan, bukan untuk dimakan, dioles. Nah, tetap hal itu dilarang. Nah, misalkan dengan daging ular misalkan, bisa ular atau lain sebagainya. Ular muharram, tidak boleh seseorang memakannya, termasuk dari soto yang menjijikkan, bahkan diperbolehkan seseorang untuk membunuhnya. Nah, bahkan ketika sholat membunuhnya. Nah, waharam untuk dimakan dan tidak boleh dijadikan obat. Sesuatu yang haram apapun tidak boleh dijadikan untuk dijadikan obat. Baik, sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.